Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita membahas pembahasan muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang syarih Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Beliau menyebutkan beberapa jual beli yang muncul belakangan. Pertama di antaranya yang sudah kita bahas, jual beli surat berharga di bursa. Kemudian jual beli dengan cara lelang dan tender perusahaan ataupun instansi pemerintahan. Kemudian jual beli urbun atau DP yang juga sudah kita jelaskan. Sekarang jual beli yang terakhir yang perlu jelaskan, di antara jual beli yang muncul pada masa belakangan yang tidak ada dahulunya oleh para ulama di masa dahulu. Fadhal Syekh Taqra. Qala Asy-Syari rahimahullah hafizahullah ta'ala, البيع الرابع بيع إصدار بطاقات التجارية والبنكية، وهذه البطاقات أنواع متعددة، ومن أهمها أولا ما يسمى بطاقة التوفير، وهي بطاقة تصدرها مؤسسة بعد اتفاقها مع مجموعات من المحلات التجارية أو مع بعض الفنادق ونحوها، أن من يحمل هذه البطاقة يخفض عنه نسبة معينة من قيمة ما يشتريه من هذه المحلات أو من إيجار هذه الفنادق. ثم تقوم هذه المؤسسة ببيع هذه البطاقة بسعر محدد، وقد تأخذ عليه رسما سنويا لتمديد فترة سريان هذه البطاقة، وهذا البيع محرم لأن فيه غررا ظاهرا، فالمنفعة التي سيحصل عليها مشتري هذه البطاقة غير معلومة، فهو قد يحصل على منفعة أكثر مما دفع قيمة لهذه البطاقة، وقد يحصل على منفعة أقل من مما دفع، وقد لا يحصل على منفعة أصلا، ولأن تعهد المؤسسة بدفع قيمة تخفيض عند امتناع صاحب المحل في التخفيض يؤدي إلى ربا عند سدادها لهذا المبلغ. Kemudian yang keempat, jual beli yang keempat yaitu produk kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk perdagangan. Kartu yang dikeluarkan oleh badan-badan usaha niaga ataupun lembaga keuangan. Dan kartu-kartu ini ada beberapa bentuknya. Di antaranya adalah yang disebut dengan yang pertama bitaqatu tawfir, yaitu kartu diskon. Ini dikeluarkan oleh muassasa atau lembaga yayasan setelah adanya kesepakatan dengan sejumlah mahalat tijariyah, yaitu pertokoan atau tempat perniagaan, atau kesepakatan dengan beberapa atau sebagian hotel atau yang semisalnya, di mana seseorang yang membawa kartu ini akan diberikan pengurangan harga secara tertentu dari nilai yang dia beli dari tempat produk atau penjualan dari tempat beberapa toko, atau mendapatkan pengurangan manakala dia menyewa hotel. Lalu kemudian lembaga keuangan ini menjual toko diskon ini dengan harga tertentu, dan ta'khudhu 'alaihi rasman sanawiyan litamdidi fatrat sariyan hadhihi al-bitaqah. Bagaimana? Jual beli yang keempat yaitu jual beli dan penerbitan beberapa jenis kartu. Ya. Ada yang kartu niaga, ada yang kartu diterbitkan oleh lembaga keuangan. Di antaranya yang pertama dijelaskan oleh syarih kartu diskon atau biqatu tawfir, bitaqah taufir, yaitu kartu yang diterbitkan oleh suatu badan usaha setelah sebelumnya dia membuat kesepakatan dengan beberapa pertokoan, beberapa supermarket, minimarket dan seterusnya, atau dengan hotel dan tempat konvensi dan lain-lainnya. Apa bunyi kesepakatannya? Kalau ada orang bawa kartu dari kami, umpamanya perusahaannya perusahaan Taufir, kalau ada orang bawa kartu dari kami Taufir ini, kamu bisa gesek juga di sana, ada apa namanya, ada magnetiknya, kartunya bisa dibaca ID-nya supaya enggak ketipu kami. Tolong kamu berikan diskon. Ya. Dia buat kesepakatan. Ya, bagi toko, bagi supermarket, minimarket dan hotel atau bahkan maskapai penerbangan, ya mereka oke-oke aja. Mungkin diberikan diskon 5%, 7%. Hah? Ya. Seperti itu. Maka kemudian setelah dia membuat kesepakatan dengan beberapa badan usaha tadi, mereka menerbitkan kartu itu, kemudian mereka jual dengan harga tertentu. Pokoknya kartunya harganya 500.000 atau 1 juta. Terkadang kartunya tidak berbayar, tapi ada biaya member dan membernya mahal. Pokoknya membernya setahun 1 juta. Ya, atau 200.000. Ya, kalau hanya penggantian kartu paling harga kartu 5 seperti kartu e-money, kartu e-tol itu palingan 10.000, kartunya 8.000 bahkan juga bisa. Ya, yang punya kartu yang ada magnetiknya bisa menyimpan data. Ya. Kalau cuma harga segitu enggak ada masalah. Tapi kalau harganya kartu membernya 200.000, ya, kemudian selama 1 tahun bisa diperpanjang bila telah berakhir, ya, untuk bisa digunakan kembali. Ini apa hukum kartu diskon seperti ini? Ya. Ini kata syarih, wahadzal bai'u muharramun. Jual beli kartu ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena kata beliau mengandung unsur gharar yang zahir. Gharar-nya jelas. Gharar artinya ketidakjelasan dalam akad jual beli. Mana gharar-nya? Manfaat dari menggunakan dari kartu tadi yang nanti akan digunakan, akan didapatkan oleh pengguna kartu ini tidak jelas. Sekarang dia sudah bayar umpamanya anggap kalau kartu gratis uang kepesertaan 200.000. Ya. Kalau dia belanja di toko X segala macam, ya. Bisa jadi dapat diskon, bisa jadi ada diskon itu bukan yang barang yang dia inginkan. Nah. Berarti kan enggak jelas. Bisa jadi yang dapat diskon itu barang yang mahal, ya. Sehingga diskon umpamanya 10%, kalau membawa kartu normal harganya tidak ada diskon. Kalau dia dapat diskon 10%, ya, maka pemilik kartu untung. Ketika tidak ada diskon barang yang diinginkan, diskon tapi barangnya tidak yang diinginkan, ya, maka atau ada diskon tapi kecil dan barangnya pun barang yang murah, berarti si pemilik kartu, si pemegang kartu dirugikan. Ya. Inilah di sini muncul gharornya, karena itu hukumnya diharamkan. Terkadang karena pihak penerbit kartu ini sudah menerima uang dan berkomitmen untuk memberikan diskon, ketika tidak ada diskon sama sekali, ya, membawa kartu ini ke sini enggak diskon, enggak diskon. Kemudian dia yang membuatkan program diskon, kan malu-maluin dia. Dia tadi mungkin bisa membuat kesepakatan dari awal, bisa. Tapi terjadi pandemi umpamanya segala macam, sehingga keuntungan bagi penjual pun sedikit. Mereka tidak bisa memberikan diskon seperti di awal lagi. Sedangkan si penerbit kartu sudah komitmen memberikan diskon, maka tetap dia berikan diskon, tetapi si penerbit kartu yang bayarin. Nah, ini bisa mengantarkan kepada riba. Dia bayar uang umpamanya 1 juta, kemudian dapat manfaat diskon tadi itu, mungkin dapat 1,5 juta. Berarti kan tukar uang dengan uang, dan ini termasuk riba. Ya. Bagaimana kalau kartu diskon ini kan banyak jenis. Kadang di sebagian tempat belanja mereka menerbitkan kartu diskon juga. Ya. Ada yang tidak berbayar atau hanya membayar senilai harga kartu seperti tadi 8.000 atau 10.000. Ya. Atau yang bisa mendapatkan kartu tadi kalau belanja di atas angka sekian rupiah. Di atas nominal sekian rupiah. Berarti ini kartu berbayar atau tidak? Gratis kan ya? Ya. Kalau kartu gratis dan tidak ada uang member, ikut pesertaan, atau kartu berbayar hanya sekitar 10.000 penggantian kartu saja, maka wallahu a'lam, di sini tidak ada gharar. Ini murni hadiah dari toko-toko yang menerbitkan itu. Ya. Karena tidak ada gharar. Gharar kan adalah dalam bab jual beli, tukar menukar, di mana si pemegang kartu bayar uang untuk mendapatkan kartu, dan si penerbit kartu yang telah menghubungi merchant atau si merchant yang menerbitkan kartu, ya, sebagai penerima uang dan akan memberikan manfaat, tapi manfaatnya tidak jelas, maka ini tidak boleh. Tapi kalau pemegang kartu tidak membayar, hanya pemegang kartu mendapatkan diskon khusus, ya, berbeda dengan tidak pemegang kartu dan kartunya pun gratis tidak berbayar, maka di sini murni hadiah dari penerbit kartu, baik kartu itu diterbitkan oleh toko atau supermarket atau minimarket dan seterusnya, ya, dan juga tidak ada ribanya. Ketika umpamanya dia tidak ada diskon kemudian dia bayarkan, di sini tidak ada ribanya. Ya, begitu juga masuk dalam hal seperti ini banyak kartu yang lain. Seperti kartu debit, walaupun dari kalau dari bank syariah, dari bank konvensional jelas haram. Kalau dari bank syariah itu akadnya adalah qard, pemberian, yang penabung adalah pemberi pinjaman. Dia mendapatkan kartunya tidak ada masalah, kartu debitnya, karena dia dipotong bukan mendapatkan keuntungan. Tapi terkadang ada promo yang dilakukan oleh bank syariah ini. Pemegang kartu ini belanja di sini dapat diskon, atau beli tiket pesawat ini dapat diskon, atau nginep di hotel ini dapat diskon, atau di bandara masuk long gratis, padahal pada umumnya berbayar. Ini sama juga dengan kartu diskon tadi, penggunaannya seperti ini. Lihat, ini muncul dari siapa diskonnya. Kalau diskonnya itu memang betul dari si merchant tadi, tidak ada masalah. Umpamanya pihak bank lembaga keuangan syariah tadi datang kepada XXXX, toko-toko Y dan segala macam, tolong berikan potongan kepada khusus kepada pemegang kartu debit kami. Bisa? Oh ya bisa pak, cuma tapi tidak besar, paling 5%. Ya silahkan. Yang ini bisa 2%, itu 3%, terserah. Long bandara 100%, tapi kalau 1% kayaknya tidak mungkin. Ya. rumah makan gratis 100%, ya tidak mungkin juga. Maka kalau seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau umpamanya seperti kasus sulung bandara atau rumah makan tertentu gratis makan di sana, bila menunjukkan kartu debit tadi, ini yakin pihak bank yang membayarkannya, baik selisihnya atau seluruhannya. Kalau gratis di long bandara, berarti ya long bandara kan bisnis, dia dagang, nah, mungkin dia gratiskan, tentu rugi dia. Kalau berarti ini bank syariahnya yang bayarin. Nanti setelah ada beberapa, umpamanya satu hari ini ada 200 pelanggan yang datang ke long bandara tadi, ya kemudian long bandara menagihkan biayanya ke bank syariah. Berarti kalau seperti ini, si pemegang kartu debit mendapatkan manfaat dari pihak bank syariah penerbit kartu, yang itu akadnya adalah pinjaman, di mana nasabah meminjamkan uang kepada pihak bank dalam bentuk uang yang disetor ke tabungannya, ya. Maka pemberi pinjaman yang mendapatkan manfaat dari penerima pinjaman adalah riba. Qad jarra manfa'atan, qad yang mendapatkan manfaat. Maka berharap kaum muslimin pemegang kartu debit, baik walaupun kartu debit bank syariah, kalau hanya kartu anda saja yang dapat diskon di A dan seterusnya, B, C dan seterusnya, jangan manfaatkan itu, ya, jangan manfaatkan, karena ini adalah riba. Wallahu a'lam. Ya, terus. Athani, kemudian yang kedua, ma yusamma al-bitaqatul itimaniyah, wahiyan yakum al-masrif al-bank au ay muassasatin tijariyah bi-isdari bitaqatin muayyana, wa min dhalika al-bitaqatul al-fiddiyah wal-bitaqatul al-zahabiyah, wa tuba'u tu'ta hadihi al-bitaqa li-umala'i min asdaraha, wa yakumu al-amil bi-shira'i bi-hadihi al-bitaqati, ويقوم هذا البنك أو هذه المؤسسة بسداد قيمة ما اشتراه أو حسمه من حساب هذا العميل. وحكم إصدار هذه البطاقة والتعامل بها يختلف بحسب قيمة هذه البطاقة وبحسب طريقة تسديد العميل لهذا البنك أو المؤسسة. فإن كانت قيمة هذه البطاقة إنما هي بقدر تكاليف إصدارها الفعلية أو كانت مجانية فلا حرج في ذلك، وإن زادت على ذلك فهو بيع محرم، لأنه قرض فيه زيادة مقدمة عليه، وهي هذه الزيادة في قيمة هذه البطاقة، وهذا ربا صريح. وكذلك إن كان العميل يدفع للمصرف أي البنك أو المؤسسة زيادة عند السداد، نعم، عند السداد، سواء كانت هذه الزيادة من أجل سداد البنك أو المؤسسة عنه، أو من أجل تأخره عن السداد في الوقت المتفق عليه، فهذه الزيادة محرمة لأنها من الربا الصريح. من هنا ولا يجوز للعميل إجراء هذه العقد المحرم أو التعامل بهذه البطاقة في هذا الكون، الزيادة لا تؤخذ عليه إلا عند تأخر عن السداد، بحجة أنه لن يتأخر عن السداد وعليه فلن يدفع هذه الزيادة المحرمة، لأن في ذلك قبولا مبدئيا وموافقة مبدئية على هذا العقد الربوي وإقرارا للرباء الظاهرة، وهذا محرم في حد ذاته، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يشتري بهذه البطاقة ويصل له ما يمنعه من السداد في الوقت المتفق عليه، فيجبر على الدفع الربا. فيجبر على الدفع الربا، وهو المتسبب في ذلك بالدخول له هذا التعامل المحرم. نعم. Kemudian yang kedua yang disebut dengan kartu kredit, yaitu di mana lembaga keuangan atau bank atau lembaga keuangan perniagaan yang lain mengeluarkan kartu ini, kartu tertentu, dan diantaranya adalah kartu perak dan kartu emas. Ya, jenis kartunya silver, gold, diamond, ada kan itu, dan beda-beda. Kalau silver umpamanya maksimal diberikan apa namanya pagu pinjaman sebanyak 50 juta. Kalau emas umpamanya 100, kalau diamond umpamanya 200 juta umpamanya. Masyaallah. Dan kartu ini dijual atau diberikan kepada nasabah yang lembaga yang mengeluarkannya. Dan nasabah membeli kartu ini dan kemudian dia bank, membeli barang menggunakan kartu ini. Nah. Ya, belanja beli emas. Beli kebutuhan furniture rumahnya, beli buku, beli lab, beli gadget dan yang lainnya pakai kartu ini. Enam. Berarti ini siapa yang membayarkan? Wayakumu hadzal bank wasil. Wayakumu hadzal bank atau hadhil muassasati hadhil muassasatu bisadadi qimat masyarahu. Dan bank atau lembaga keuangan yaitu bertindak untuk memenuhi atau menunaikan pembayaran dari barang yang dibelinya atau menambahkan dari dalam rekening atau dipotong dari rekening nasabah. Nah. Artinya dia belanja pakai kartu kredit tadi. Itu siapa yang bayarkan? Apakah nasabah, bank? Yang bayarkan adalah pihak bank penerbit kartu. Tapi ada juga, wallahualam di Indonesia saya tidak tahu ada apa tidak. Karena kalau ada juga yang dipotong dari rekening nasabah. Kalau potong rekening nasabah tentu nanti yang ketiga itu kartu debit. Ya. Jadi luar mungkin ada. Dan hukum mengeluarkan kartu kredit ini atau bermuamalah dengannya berbeda sesuai dengan nilai daripada kartu dan sesuai dengan metode atau cara tasdidil amil li hadzal bank aw al muassasah. Pembayaran. Pembayaran nasabah kepada bank atau lembaga keuangannya. Maka apabila nilai dari kartu ini dibayarkan sesuai dengan beban yang dikeluarkan oleh nasabah atau gratis, tidak ada masalah dalam hal ini. Akan tetapi apabila ada penambahan, maka ini merupakan jual beli yang diharamkan. Lanjut. Karena ini merupakan pinjaman yang ada penambahan di awal. Dan tentunya pinjaman dan penambahan ini dari nilai harga kartu dan ini merupakan riba yang jelas sangat. Ya, terus. Wa kadzalika in kana amil, dan demikian juga apabila nasabah membayarkan kepada lembaga keuangan atau bank yaitu tambahan ketika pada saat atau ketika pembayaran maksud. Nah, baik penambahan ini yaitu min ajli sadadil bank awil muassasati anhu, untuk bank atau lembaga keuangan atau dengan tujuan adanya keterlambatan, denda keterlambatan pada saat pembayaran pada waktu yang telah disepakati, maka penambahan ini merupakan haram, hukumnya haram karena ini merupakan riba yang jelas, jelas riba. Dan tidak diperbolehkan bagi nasabah untuk berakad dengan akad muharram dan bermuamalah dengan kartu ini pada kondisi aziyada la tuqat alaihi inda ta'akhuri, adanya denda penambahan pada saat pembayaran. Ya, tidak boleh dia menerbitkan kartu bila ada persyaratan denda keterlambatan perlunasan pembayaran. Nah, kenapa? Bihujja annahu lan yata'akhkhar 'an sadad, dan berhujah bahwasanya dia tidak akan membayarkan dengan terlambat. Ya, banyak orang seperti itu. Nah, boleh ambil kartu kredit, insyaallah saya tidak akan terlambat. Tapi di situ ada persyaratan dan tanda tangannya. Iya, tapi saya enggak terlambat membayar, insyaallah enggak. Saya juga mau beli rumah, mau beli kendaraan roda 4. Ya. Boleh apa tidak? Kalau ada denda keterlambatannya dan saya tidak akan terlambat. Ya. Nah. Apa jawabannya? Lianna fi dzalika qabulan mabda'iyan, dan jawabannya karena sesungguhnya ini adalah merupakan qabulan mabda'iyan, yaitu penerimaan di awal. Iya. Nah, maka ini tidak boleh. Sah. Walau yajuz di atasnya kan tidak boleh. Kenapa? Ketika kamu setuju dengan persyaratan denda tadi, berarti secara dari awal saja kamu sudah setuju riba. Enam. Dan setuju di awal atas akad riba ini. Terus dan ikraran. Nah, dan juga ikraran li riba zahiran, yaitu pengakuan terhadap riba yang tertulis secara zahir. Ini riba jelas, kau ikrar setuju. Enam. Wahala. Dan ini merupakan perkara yang diharamkan secara zatnya. Ini saja sudah haram. Masalah nanti kamu terlambat atau tidak itu masalah yang kedua. Ya, kan banyak orang-orang berhujah seperti ini. Banyak dan banyak. Karena sesungguhnya manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan dihadapinya ke depannya. Terkadang faqad yashtari bihadhil bitaqa, dia membeli kartu kredit ini. Dia membeli barang dengan dia belanja menggunakan kartu kredit. Nah. Dan dia akan dapati beberapa penghalang yang membuat dia tidak bisa membayar pada waktu yang telah disepakati. Ya, biasanya kalau dibayar di waktu sekian 40-45 hari, sebelum 40-45 hari tidak akan terkena denda. Dia mengatakan saya enggak akan terlambat kok bayarnya. Ya. Di tabungan saya, rekening saya ada. Ya udah, kalau ada di tabungan rekening kamu, kenapa enggak bayar pakai uang kamu saja? Ya mungkin satu dan lain hal, orang namanya kalau ada uang orang lain ngapain pakai uang sendiri kan? Itu sifat manusia sudah. Ya, itu alasan dia. Tapi bisa jadi terjadi, ya, tabungan Anda habis, ya, beli barang, kemudian ya tabungan ternyata dihack orang. Ya, hacker tabungan Anda. Atau jadi suatu kondisi umpamanya sakit anak segala macam habis itu tabungan. Ini masih ada kok waktu 5 hari lagi, masih ada kesempatan. Ternyata tabungan sudah habis. Ya, tapi terjadi tidak terjadi itu tadi sudah haram, karena Anda sudah mengakui riba yang jelas-jelas diharamkan. Terus fayujbaru ala daf'i riba, maka lembaga keuangan akan memaksa dia untuk membayar riba, dan ini menjadi penyebab dia masuk ke dalam muamalah yang diharamkan. Ya. Sekarang kartu kredit. Atsalis sebentar, kartu kredit dulu, belum saya jelaskan tadi yang jelaskan yang kurang jelas. Kartu kredit, ya, kartu yang diterbitkan oleh bank, bisa Anda gunakan kartu tersebut untuk berbelanja barang atau jasa tanpa berkurang uang Anda. Berarti ini pakai uang siapa? Uang penerbit kartu tadi. Umumnya adalah lembaga keuangan, tapi di beberapa negara juga ada kartu itu diterbitkan oleh pihak bukan bank. Seperti kartu ada Visa, satu lagi apa namanya, Mastercard. Mastercard itu bukan lembaga keuangan. Ya. Ya, tapi ketika itu ada di kartu kredit Anda, berarti dia sudah bergabung dengan pihak Mastercard itu. Maka ketika untuk bisa mendapatkannya, dibayar di awal Anda bayar uang untuk penerbitannya. Ya. Bila harga kartu ini lebih mahal daripada biaya real untuk penerbitan kartu, di sini sudah terjadi riba. Ya. Kenapa terjadi riba? Karena ini dapat ribanya malah di awal. Ya, harga kartu tadi 10.000, kita anggap ini lebih canggih. Pemainnya data-datanya lebih safety dan segala macam, anggaplah harga kartunya 50.000. Ya. Tapi untuk penerbitannya Anda bayar umpamanya Rp500.000. Ya. Adapun umpamanya kan ada biaya studi kelayakan segala macam, anggaplah 50.000, berarti 100.000. Kalau penerbitannya 500.000, ya, atau namakan juga dengan annual fee, biaya tahunannya 500.000 umpamanya, berarti ada 100-400.000, selisih 400.000. Selisih ini imbalan apa? Tidak ada keuntungan, laba buat kami. Tapi laba yang didapatkan di awal dengan akad pinjaman, Ini kan tujuannya pemegang kartu mendapatkan pinjaman. Maka berarti pinjaman yang bertambah. Ini riba yang diambil dari awal. Kalau kartunya gratis atau memang biaya annual fee-nya real, tidak ada pertambahan. Dan beberapa bank syariah di Arab Saudi, setelah saya dahulu waktu di sana, itu harga annual fee, baik biaya tahunan kartu tadi, itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Antara Bank Rajihi dulu dengan satu lagi Bank Inma dahulu, itu berbeda-beda annual fee-nya. Di Bank Rajihi lebih murah dibandingkan di Bankul Inma. Bank Rajihi sudah lama, Bankul Inma sudah masih baru. Mereka cara menghitungnya ini untuk berhubungan dengan Visa, berhubungan Mastercard, ya itu mereka kan butuh sewa sewa jasa online, jasa segala, pokoknya ada biaya yang dibayar ke sana sebagai sistem, kan karena menggunakan sistem ini, membayar sistem. Anggap umpamanya harga sistemnya itu 10 miliar, anggap 1 miliar real. Nanti dalam 1 tahun itu berapa pemegang kartu dibagi rata kepada pemegang kartu. Umpamanya pemegang kartu ada 1 juta orang, berarti per kartu dikenakan biaya 1000 real, berarti 1 miliar dibagi berapa tadi? 1000. Berarti 1 juta. 1 juta. Kemahalan, enggak ada 1 juta. 1000 berarti enggak berani dia buka. Enggak ada orang yang mau. 1 juta real mahal. Tapi kalau pemegang kartu umumnya 1 juta, berarti cuma 1100 real. Nah. Hitung yang baik saya kurang. Nah, 1000 kan ya? 1000 real pun masih mahal. Ya, masih mahal. Mungkin mereka enggak berani buka juga. 1000 real itu mahal, okay, 1000 real itu 4 jutaan. Ya. Tapi kalau yang daftar sudah 2 juta, sehingga penerbitannya menjadi 50 real. Lebih murah. 50 real, mungkin mereka berani buka kartunya. Ya, lebih murah. Maka itu tergantung berapa jumlah para pemegang kartu di bank tadi. Semakin banyak, semakin murah. Di Bankul Inma tadi kenapa lebih mahal? Karena dia bank baru. Tentu pelayanan ini ya akan lebih mahal. Maka annual fee-nya tidak ada masalah. Bila harga annual fee-nya itu, harga tahunan, member tahunannya real, tidak, bank tidak mendapatkan keuntungan dari situ. Lalu kira-kira pertanyaannya, kalau bank syariah, kalau bank konvensional sudah jelaslah dari awal. Kalau bank syariah, dia kan bisnis. Sekarang dia keluar uangnya ketika dipakai oleh nasabah tadi untuk belanja. Dia dapat keuntungan dari mana? Dari annual fee kan enggak boleh dapat keuntungan. Kalau dapat keuntungan riba. Dari mana kira-kira dapat keuntungan dia? Daripada merchant-merchant yang mau menggunakan kartunya sebagai alat pembayaran. Ya, dia mengatakan kepada setiap merchant, kalau Anda gunakan kartu kami, umumnya Bank Rajihi, umumnya Telkomsel Inma, itu Anda akan dikenakan potongan sebanyak umpamanya 1,5%. Ya, 1,5%. Dan si merchant tidak boleh menaikkan. Kalau menaikkan berarti yang bayar adalah si pemegang kartu, pihak yang belanja, menjadi riba juga. Ya, artinya kalau dia menjual harga barang 1000 real, namanya barang jam tangan atau apa 1000 real dijualnya, atau handphone 1000 real, dia jual kepada nasabah. Nasabah ini pakai kartu kredit, syariah bank rajihi. Maka kalau si merchant mau terima, itu artinya pihak bank syariah tadi bank rajihi hanya bayar seharga 900 2,5%, berarti berapa itu? 975. Hah? Hitung yang benar ya. Berapa? Hah? Berapa? 2,5% dari 1000 25 kan ya? Ya. 25. Kalau dari 1000 kurang 25, 975 kan ya? So. Hah? Yang akan dibayarkan oleh bank 975. Nah. Ya. Dia setuju, setuju, udah selesai. Dari situ bank dapat manfaat. Mana manfaatnya adalah membawa para pelanggan. Kalau si penjual tidak setuju, jangan terima. Ya, kalau makanya terkadang kalau orang bayar pakai kartu kredit, si merchant, si pedagang menawarkan, Pak kalau pakai kartu kredit kami tambahkan ya. Hmm. Ya. Kalau dia tambahkan menjadi riba. Kalau umpamanya yang tak ditambahkan, kemudian pemegang kartu setuju, itu menjadi riba. Kenapa menjadi riba? Pertambahan yang akan dibayarkan nanti oleh si merchant kepada bank itu dari yang pemegang kartu, si peminjam. Berarti si pemberi pinjaman mendapat manfaat sebesar pertambahan 2,5% tadi, atau 1,96%, ada yang seperti itu juga. Jelas? Insyaallah. Walhasil ngapain pakai kartu gitu? Bikin pusing. Mau dia mau mencari nambahkan jadi riba juga. Hah? Dari awalnya mengandung main, ini kan dekat-dekat dengan riba berarti. Emang enggak punya uang. Kan kartu debit ada. Ya. Ngapain pakai kartu hutang tadi? Maka wallah taala alam, itu kebiasaan manusia seperti yang kita katakan tadi. Manusia walaupun kaya raya, dia tidak ingin uangnya keluar sebesar pun juga, pakai uang orang dahulu. Maka anda lihat para pengusaha-pengusaha besar, walaupun asetnya banyak, kalau dia membuat usaha baru atau apa, dia akan menggunakan uang orang lain, menggunakan uang bank, uang segala macam. Ya, beda dengan prinsip kita sebagai pribadi seorang muslim, uang kita ada. Ya, harusnya anda katakan ketika siapa beberapa kali tawarkan kartu kredit bank syariah, saya katakan alhamdulillah uang saya ada, enggak perlu minjam uang orang lain. Tapi masalahnya terkadang ini menjadi masalah, dan ini masalah mereka sengaja buat pihak-pihak pemegang dana yang kuat tadi. Di beberapa tempat, beberapa merchant, anda tidak bisa menggunakan transaksi pakai kartu debit. Hanya menggunakan kartu kredit. Anda bayar pakai uang pun terkadang mereka tidak mau. Ya. Alasan dari si pemilik usaha ya masuk-masuk akal juga. Ya, apa? Karena kalau dengan sistem kartu kredit tadi, dia sudah masuk ke rekeningnya mereka langsung, tidak akan dimanipulasi oleh si pegawainya yang berada di kasir. Allah Ta'ala mengenai alasan ini, tapi kita di apa namanya diarahkan oleh mereka untuk berbuat untuk mendapatkan kartu tadi. Maka bagaimana kita yang orang sebagai manusia biasa, kalau itu kan tidak banyak di atas dunia ini yang tidak mau pembayaran dengan uang tunai, bukan tidak mau dengan uang ya, kalau tidak mau dengan uang mereka juga bermasalah. Tidak mau dengan pembayaran uang tunai, maunya dengan kartu kredit. Ya kan tidak banyak. Seperti Indonesia kan hampir-hampir ada. Tidak tahu saya, hotel bintang 5, tidak tahu, mungkin ada. Tapi umumnya kita belanja di mana-mana, mereka terima. Uang tunai terima, kartu debit terima. Wallahu ta'ala, mahala, wallahu ta'ala. Berarti tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu. Kecuali anda ada tugas perusahaan atau ingin ada hajah kebutuhan anak kuliah di suatu negeri, ya, dan di sana itu untuk menginap di hotel harus pakai kartu kredit, tidak nerima ya dengan kartu debit dan uang tunai, ya, Ini baru ada unsur hajah, kebutuhan. Ya. Kalau sekedar untuk berdagang, ada beberapa penyedia jasa, jasa layanan internet atau apa, atau jasa platform niaga di luar negeri yang tidak mau terima transfer. Mereka hanya mau menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Maka wallahu a'lam. Kalau dalam kondisi demikian tadi, ya ambil yang kartu kredit syariah tadi dengan syarat, ya Anda katakan annual fee-nya tidak boleh lebih mahal daripada kebutuhan. Ya. Lalu muallif syarih mengatakan hukum menerbitkan kartu dan menggunakannya sebagai transaksi pembayaran berbeda sesuai dengan nilai harga kartu yang tadi, yang tadi sudah kita bahas. Kalau annual fee-nya atau ikut membership-nya mereka mendapatkan keuntungan riba, tapi kita tidak tahu. Kalau bisakah kita tebak-tebak, cari yang paling murah? Belum tahu juga yang paling murah di bank syariah itu annual fee-nya atau membershipnya lebih sesuai syariah. Bila umpamanya nasabahnya lebih kecil, ya asal dia mengikrarkan bahwa kami tidak dapat keuntungan dari penerbitan ini, membership ini, apa artinya ini benar-benar adalah biaya yang kami butuhkan untuk membangun sistemnya, pembayaran kepada pihak pemilik sistem yaitu Visa atau Mastercard. Ya. Maka ini tidak ada masalah, Anda ambil sampai di sini ya, nanti ada lagi kelanjutannya. Ya. Wa kadzalika in kana al-amil yadfa al-masrif nasas ziyada. Dan yang kedua yang jadi masalah riba, kalau pemegang kartu kredit bank syariah tadi ketika terlambat pembayarannya atau dia bayar di awal berlebih, kan ada yang bentuknya kartu kredit itu ketika Anda tarik tunai itu langsung dikenakan pertambahan. Kenapa langsung dikenakan pertambahan? Karena mereka enggak dapat untung. Kalau Anda belanja barang, dia dapat untung dari merchant. Ya. Mereka tidak dapat untung, itu langsung mereka kenakan pertambahan. Tidak tahu saya di bank syariah ada atau tidak. Kalau di bank syariah tarik tunai ada pertambahan juga, berarti namanya riba. Kalau di bank konven pasti ada kalau tarik tunai menggunakan kartu kredit, walaupun di ATM mereka. أو من أجل تأخر عن السداد في الوقت المتفق عليه فهذه الزيادة محرمة لأنها من الربا الصريح. Atau ada pertambahan ketika terlambat pembayaran dari waktu yang disepakati. Ya. Diberikan rentang waktu, ya, silakan bayar, digratiskan, tidak ada pertambahan umpamanya bila dibayar dilunasi sebelum 40 hari atau 45 hari, ada waktu yang mereka tentukan. No. Kalau dilunasi sebelum itu tidak ada pertambahan. Kalau ada, kalau lewat dari itu ada pertambahan. Nah, ini juga termasuk haram. Ini riba pertambahan yang diharamkan dan riba sore. Ya, itu tadi alasannya. Nah, bagaimana kalau saya enggak bakal terlambat kok? Iya, Anda tidak bakal terlambat, tapi ada enggak persyaratan itu? Ada. Ah, kalau ada yang enggak boleh. Saya enggak bakal terlambat, walaupun tidak terlambat. Itu yang tadi dijelaskan oleh muallif tadi. Saya enggak tahu apakah realnya di Bank Syariah Indonesia untuk kartu kreditnya apakah ada denda keterlambatan atau tidak. Nah. Ya, tapi wallahu a'lam mungkin ada. Karena untuk kasus murabahah terlambat pembayaran cicilan ada denda keterlambatan. Ya, bila ada denda keterlambatan ini termasuk riba yang jelas. Ya, kalau tidak ada keterlambatan seperti tadi Dari mana bank mendapatkan keuntungan? Ya sudah kita jelaskan tadi, dapatkan keuntungan dari merchant. Ya, ketika umpamanya kartu tadi digunakan untuk tarik tunai, kalau Anda tanyakan di persyaratannya, bila digunakan tarik tunai ada pertambahan, maka ini juga tidak boleh. Saya tidak akan tarik tunai, sama aja dengan tadi, saya tidak akan terlambat. Minta dihilangkan persyaratan itu. Bila masih ada, berarti tidak boleh. Termasuk masih haram. Kalau butuh, lihat kondisi kebutuhan Anda sejauh mana. Ya, cukup, San? Cukup, San. Ya, kartu yang ketiga kan depan. Alhamdulillah. Jazakallah khair, kami sampaikan pada Al-Ustaz Al-Jawandi Tirmidzi, hafizahullah ta'ala, telah memberikan syarah dan juga penjelasan terkait dengan beberapa produk kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dan bagaimana unsur riba yang ada di dalamnya. Kita akan berikan kesempatan untuk bersoal jawab. Bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan secara khusus dalam bab ini, silakan di 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Ingat, saya kan banyak ke pasar beli udang. Memang waktu ditimbangannya pas, misalnya lapar, tapi sama dia bermain dengan mata, sulap gitu. Setelah saya lengah, dicomot, lalu ketakutan sama saya. Bagaimana sikap saya? Berkurang timbangannya jadinya, Ibu? Jadi berkurang timbangannya? Pas timbangannya pas saya minus, lalu sama dia dicomot ke udangnya gitu. Nah, dipindahkan dari kantong plastik gitu ya? Ya. Terus yang kedua, ini rumah saya genteng serta pagarnya patah. Apanya yang patah, Ibu? Ini pagarnya patah, putus. Lalu bilas. Dorongan 1,5 juta. 1,5 juta kemudian dalam 3 jam, 4 jam udah aja kelar namanya borongan. Nah, dalam 2 hari hujan deras, bocor lagi. Nah, pagarnya gak betul. Nah, bagaimana? Nah, saya tahu, Ustaz. Baik. Mohon nasihat aja, jangan kamu lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ustaz, terkait dengan pembelian ibu ini udang di pasar, pada saat ditimbang pas, tapi ketika lengah diketahui sebagian udang yang sudah ada di kantong plastik dikeluarkan lagi. Berarti enggak lengah. Enggak lengah, tinggal marahin dia. Dia curi namanya itu sudah. Dia masukinnya, diambilnya lagi dan sudah menjadi milik Anda. Nah. Ya, wallahu taala alam. Ini sekedar nasihat umum kepada para pedagang, ya. Mencari rezeki Allah itu dengan tidak pun Anda bekerja, kalau rezeki datang, datang. Nah. Tetapi menjadi tabiat dan menjadi sunnah kauniyah, Allah berikan rezeki itu diantaranya dengan Anda berusaha berdagang diantaranya. Nah. Masalah rezekinya itu dari Allah. Banyak orang yang berdagang dibuka setiap hari, tapi dapatnya sedikit. Banyak juga orang berdagang dibuka jam-jam tertentu, hari tertentu, dampaknya lebih banyak. Itu kalau dihitung serlegikan tidak masuk akal kan ya. No. Tapi kalau mau kasih rezeki, tidak perlu akal Anda. Itu ketentuan Allah Azza wa Jal. So. Ya. No. Banyak orang yang berkira, oh ini tempatnya enggak strategis, begini, begini, begini, begini. Harganya murah. Ternyata ada orang dagang di sana, alhamdulillah, laris manis. Ini jangan pakai pelaris segala macam. Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi ini menunjukkan rezeki sesungguhnya dari Allah, dan jangan syirikkan Allah dan jangan langgar perintah Allah. Allah telah mewajibkan wa auful kaila wal mizan. Penuhilah sukatan atau literan dan timbangan. Ya, ketika timbangan sudah Anda penuhkan sesuai, ya, ketahuilah itu rezeki Anda. ketika Anda ambil lagi berarti bukan rezeki Anda namanya, dan tidak akan rugi orang yang jujur dalam berdagang, ya. Dan tidak akan pernah untung orang yang curang dalam timbangan, karena Allah sudah menetapkan neraka wail bagi dia. Wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang mengurangi timbangan dan sukatan tadi atau litaran tadi. Kalau sudah Allah tentukan buat dia neraka, untungnya di mana? Walau untuk Anda seluruh emas yang di bumi ini, seluruh rupiah dan seluruh harta di bumi ini, silakan hidup. Mau 1000 tahun, mau 1000 tahun dikasih Allah. Setelah itu Anda masuk neraka selama-lamanya. 1000 tahun, 1000 tahun, selama-lamanya. 1 juta tahun, selama-lamanya, bukan 1 juta tahun. Tidak berbatas waktu. Mau Anda? Tidak ada yang mau, kan? Apalagi ini Anda dapatkan cuma sedikit. Ya, Allah berikan wail, neraka wail bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan dapat berapa? Mengurangi literan, ya, jual bensin, jual macam-macam, dikurangi jual minyak goreng. Kalau anak bilang minyak makan, kalau di daerah kami namanya minyak makan. Ya, mengurangi timbangan minyak, literan minyak goreng tadi, paling Anda dapat rupiah, ya, sedikit, paling 20 ribu, paling kalau seper liter paling Anda dapat rupiahnya 1000, 2000, ya. Kalau beras dikurangi timbangannya paling dapat 1000, 2000 per liternya. Sedangkan Anda sudah dipastikan oleh Allah masuk neraka wail. Apalah gunanya 1000, 2000, ya, sedangkan siksa yang berat menanti Anda. Maka orang yang cerdas, orang yang berpikir, tidak mau mengganti keuntungan yang sedikit, ya, dengan kerugian yang sebesar-besarnya. Wallahu'alam. Nah, saya jazakallah khair atas nasihatnya. Demikian umum yang bertanya, dan kami ambil satu pertanyaan saja, ya. Dan juga bagi penanya berikutnya, silakan. Cukup satu pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi yang lain di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Rizal, Ustaz, di Jakarta. Baik, ah Rizal, silakan pertanyaannya. Ustaz, selain ada kami ada bisnis yang lain, salah satunya menjual hijab untuk wanita, ya Ustaz, ya. Kemudian kami pernah memasang iklan hijab tersebut dengan menggunakan sosok akhwat yang wajahnya itu terlihat jelas di iklan gitu, ya. Entah itu iklan di media sosial ataupun dimanapun. Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Baik, itu saja ya pertanyaannya. Jazakallah khair, akhi Rizal. Kita akan simak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitrah seorang laki-laki yang baik, ya, tentu dia tidak ingin istrinya dipamer-pamer, semua orang melihat istrinya, ya, wajahnya dan seterusnya. Maka sebagaimana seorang laki-laki yang tidak mau melakukan demikian, orang juga tidak mau. Itu enggak istri saya, Ustaz, ya, itu tidak anak saya, Ustaz, ya, orang lain juga tidak mau, ya, seperti yang Rasulullah SAW mengingatkan kepada seorang anak muda yang mengatakan minta izin untuk berzina, seperti orang lain tidak mau anak istrinya dizinai orang, maka kamu juga tidak mau anak istrimu dizinai, dan jangan kamu zinai juga anak istri orang. Seperti Anda juga tidak mau istri Anda dan anak-anak Anda dan ibu Anda dipampang-pampang wajahnya hanya untuk melariskan barang dagangan oleh orang lain, Anda juga tidak mau, orang lain juga tidak mau anak istrinya Anda sewa, Anda endorse, Anda bayar untuk melariskan barang dagangan Anda tadi. Itu dari satu sisi. Dari sisi lain, ya, iklan yang seperti itu biasanya membuat orang berpikir tidak jernih, ya. Kalau yang menampilkan para figur di masyarakat, Kenapa berpikir tidak jernih? Ya, iya, yang diinginkannya bukan barangnya, figurnya. Wah, ini mah figur saya, ya. Maka apapun yang dipakainya dia beli. Bagus enggak bagus dia beli. Yang si figur tadi dia hanya 10 menit saja pakai itu, setelah itu dia mungkin enggak pernah pakai lagi sampai mati. Ya. Maka ini merusak cara berpikir orang terhadap belanja. Jadi membodohi masyarakat namanya. Nah, kalau mau iklan tanpa orang iklan, kalah barang Anda. Banyak dalam iklan hal yang tidak berhubungan dengan wanita-wanita juga. Iklan barang alat kerja untuk laki-laki, pria, traktor, alat berat, alat untuk cangkul, segala macam. Itu iklannya wanita cantik. Tidak bakal wanita itu bawa traktor juga, bawa bawa bus juga jarang-jarang. Ya, tapi kenapa wanita cantik? Tujuannya, bila orang melihat figur wanita cantik tersebut, itu kalau laki-laki lihat wanita cantik, akalnya turun, berfikirnya tidak realistis lagi. Ya, maka ini merusak di tengah masyarakat. Ya, kalau iklankan saja barang Anda tanpa ada wanita. Wallahu a'lam. Nah, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian hari ini, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Pertanyaan beliau, apa yang sekarang dia lakukan? Nah, Ustaz. Ya. Di take down yang sudah ada, kemudian buat iklan yang tanpa menampilkan wanita. Sahih. Barangnya saja ditampilkan, kan bisa dipasangkan, nanti gak kelihatan saat bentuknya seperti apa, kan bisa dipasangkan ke manekin itu, apa, boneka yang itu, sehingga ya, sehingga kelihatan barangnya itu seperti apa ketika dipakai. Nah, maka itu solusinya, dan yang jelas bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, demikian Halizal, tambahan nasihat yang dan solusi yang diberikan oleh Ustaz, dan semoga menjadi lebih berkah usahanya. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya dengan Jamal, lagi di perjalanan. Silakan, akhi Jamal. Iya, Afan mau tanya. Jadi anak pernah jual rumah itu tahun 2019 dengan harga 1,95 miliar. Nah, setelah DP pertama turun sebesar 1 miliar, dia berjanji 6 bulan untuk melunasi sisanya yang 950 juta. Nah, tapi anak tunggu sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai sekarang belum melunasi sisanya. Anak sempat nanya gitu kan, ini kalau saya jual lagi gimana, nanti saya kembalikan duitnya. Dia gak mau gitu. Nah, kira-kira solusinya gimana dan apa hak sebenarnya dari saya, Ustaz? Mohon sebentar, sebentar. Gimana, ya, Ustaz? Yang terjadi bunyi akadnya antara dia dengan Anda, dengan dia seperti apa? Jadi pertama kali akad, deal dengan harga 1,95, saya bayar DP-nya hari ini atau besok sebesar 1 miliar. Nah, dia bayar tuh Ustaz 1 miliar. Bentar. Sisanya kapan? Sisanya dia berjanji 6 bulan setelah DP pertama dibayar. Sudah. Setelah itu tidak ada lagi persyaratan yang lain, kalau ini, kalau itu, kalau ini, kalau itu, tidak ada? Enggak ada Ustaz, enggak ada Ustaz. Tidak ada. Mm-hmm. Itu yang omongan tadi tercatat di atas, enggak, di atas materai? Enggak tercatat di atas materai, enggak. Tidak tercatat. Yang menjadi uruf itu pembahasan kita pekan lalu, tentang pembahasan DP atau urbun. Yang menjadi uruf itu hilang uangnya. Ini sudah berapa tahun? 2 tahun? Hampir 3 tahun lebih, Ustaz. Hampir 3 tahun. Ya udah, Anda jualkan ke pihak lain. Ya. Kalau laku umpamanya 2 miliar atau lebih, ya Anda enggak nyaman juga, ya kasih aja uang 1 miliar lagi ke dia. Berarti secara syariat duit yang 1 miliarnya itu hangus apa gimana, Ustaz? Hangus boleh untuk Anda. Oh, gitu. Oh, ya udah deh Ustaz, kalau gitu terima kasih. Ya, cuman Anda mungkin terima uang, kalau Anda yang bayar 1 miliar hilang gara-gara terlambat tadi, nyaman enggak kira-kira? Enggak, saya sih niat mau mengembalikan. Iya, udah itu. Itu yang saya maksud. Soalnya awal itu Ustaz, saya udah satu tahun dia enggak bayar itu, ana nanya kan gitu. Ini saya jual aja ya, nanti duitnya saya kembalikan. Enggak mau dia Ustaz. Enggak mau kan. Terus tahun berikutnya saya tetap begitu juga, dia juga enggak mau Ustaz. Ya enggak apa-apa, dia enggak mau enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena fisiknya belum anda serahkan ke dia kan ya? Belum, surat-surat belum. Iya, iya. Berarti baik secara syariah maupun secara legal dia tidak punya kekuatan apa-apa. Berarti kalau misalkan anak anda jual ke pihak lain, kalau harganya lebih tinggi dari penawaran anda ke dia, kembalikan uangnya dia. Kalau ada selisih umpamanya cuman terjual murah gitu Ustaz, jualnya lebih, misalkan sekarang kan lagi susah nih jual. Iya, anggap terjual umpamanya lebih murah 1,7. Iya. Anda potonglah 250, berarti berapa? 250 kan ya? Iya, 250. Anda potong 250, kembalikan 250. Oke. Heeh. Ya. Afan, makasih banyak Ustaz. Allah yang berkasiran Ustaz. Iya. Nah, jazakallahu khair. Akhi barakallahu fik dan semoga Allah berikan kemudahan dan solusi yang terbaik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Halo, silakan sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Bukhari di Lampung, Ustaz. Pak Bukhari. Iya, di Lampung. Baik, silakan. Pertanyaannya Pak. Tempat saya kan kalau jual padi kan setiap satu kintal dipotong 2 kilo sama tengkulaknya. Gimana hukumnya Ustaz? Anda jual ke siapa? Ke tengkulak, pedagang. Lalu dia potong 2 kilo setiap? Iya, setiap per kintal. Imbalan apa yang 2 kilo itu? Ya, waktu intinya dapat 100 kilo, nimbang, dipotong 2 kilo gitu Ustaz. Anda jadi jual padi atau beras? Gabah Ustaz. Gabah padi berarti kan ya? Iya. Ya. Ditanyakan ke dia ini kenapa kau potong? Upah timbangan kah atau apa? Kata dia ya kalau setiap satu kintal harus dipotong 2 kilo gitu Ustaz. Iya kata dia itu kenapa dia potong? Anda setuju? Kalau setuju enggak ada masalah. Kalau mamanya kata dia ini setiap 100 kilo saya potong 2 kilo ya. Yaudah halal. Berarti anda kasih dia hadiah 2 kilo per 1 kintal. Ya halal lah kalau anda kasih hadiah. Anda setuju enggak? Ikhlas enggak? Ya sebenarnya enggak setuju tapi. Iya berarti anda kan tidak redo. Kalau tidak redo tentu tanyakan imbalan apa. Kalau dia bilang enggak, pokoknya harus orang begitu semuanya, berarti dia makan harta dengan cara yang batil. Jangan jual ke dia. Oh gitu Ustaz ya. Iya, kalau anda jual ke dia berarti anda kan redo. Kadar terputus Pak Bukhari, tambahan jawaban silakan. Cukup. Alhamdulillah. Demikian yang diberikan solusi dari Ustaz dan jawabannya semoga bermanfaat. Afwan, Pak Bukhari. Sedikit tambahan. Silakan. Kecuali kalau ada hubungannya dengan utang piutang. Di mana tengkulak tadi meminjamkan uang kepada para petani tadi. Maka setiap 100 kilo saya potong 2 kilo. Ini adalah riba murni. Tambahan. Ya, tidak boleh anda pinjam uang ke dia bila akadnya seperti itu. Kecuali anda katakan saya jual kepadamu nanti, yaitu sekitar 6 bulan anda tentukan harinya, sekian kuintal. Ya, sekian kuintal itu pada waktu itu, sekian kuintal padi itu umpamanya harganya 5 juta. Anggap 5 kuintal. Pada waktu itu pada saat anda terima uang, anda butuh 5 juta, itu sama dengan 5 kuintal. Karena ini uangnya diterima sekarang, berasnya padinya diterima 6 bulan lagi, anda berikan dia diskon umpamanya 2%, 6 bulan 2%, kecil deh. Tapi kalau dia setuju, si tengkulaknya enggak ada masalah. Kalau itu boleh untuk si sengkula itu nanti bukan uang tapi padi yang anda kasih ke dia seperti itu. Allahu'alam. Jazakallah khair dan demikian Pak Bukhari ya, tambahan nasihat dan juga jawaban dari Ustaz semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon 021 823 6543. Silakan, kita angkat kembali. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abdul Rauf di Jelangsi. Baik, silakan Abdul Rauf. Ya, afwan Ustaz, mau tanya. Nah. Jadi satu tahun lalu ana menjual mobil sudah di DP 80%. Namun mobilnya itu belum diambil sampai satu tahun, sehingga banyak terjadi kerusakan dan sangat mengganggu karena mobilnya disimpan di halaman rumah. Nah, ini hukumnya bagaimana ya Ustadz ya? Karena setelah satu tahun baru kembali orangnya untuk ke rumah dan minta dijualkan kembali, tetapi sangat sulit menjualnya karena kondisinya sudah rusak. Meskipun sudah banyak yang ana perbaiki, Ustadz. Bentar. Udah selesai pertanyaannya? Ya, pertanyaannya ini bagaimana ya Ustadz? Karena kalau dijual itu susah, sedangkan orangnya minta dijualkan kembali, sedangkan uangnya baru masuk 80% Ustadz. Ya, pada saat Anda terima DP, Anda serahkan mobil dengan surat-suratnya ke dia kah? Atau masih di tangan Anda? Kalau mobilnya masih di tangan ana, tapi suratnya sudah dibawa sama pembeli. Lalu kenapa di tangan Anda mobilnya sudah dibawa sekalian dari awal? Dulu kenapa? Apa ceritanya? Karena belum lunas, Ustaz. Kalau belum lunas, tapi surat-surat sudah diterima kan ya, sama aja dia surat-surat bisa dia jual kok. Ya, karena janjinya hanya satu bulan gitu mau dilunasi. Ya udah. Suratnya anak ya, kasih. Anda berarti membatalkan CV, enggak bisa karena surat-surat tangan dia. Ini berarti dia sudah menerima objek barang dengan dia terima surat-surat tersebut. Jelas, Anda sudah juga sudah buat surat jual beli kan dengan dia? Kalau suratnya sih tidak menggunakan surat jual beli, Ustaz. Menggunakan apa? Kwitansi? Kwitansi juga tidak, hanya transfer aja ya. Yang uang dari penjual tuh pembeli ditransfer ke anak. Ya. Dengan lafaz boleh, cuman kalau Anda buatkan surat kwitansi saya terima uang sekian sekian sebagai DP dari penjualan ini, itu Anda serahkan ke dia, dia sudah bisa balik nama. Ya. Yeah. Bisa balik nama ke dia. Tapi dia dengan terima surat-surat berarti dia sudah terima barang. Harusnya Anda kenakan selama parkir itu biaya parkir selama berapa tahun? Setahun. Satu tahun lebih. Nah, iya, dia minta biaya parkir setahun. Banyak sekali kalau dihitung seperti itu, Ustaz. Ya udah, terserah. Kalau Anda mengikhlaskan, terserah Anda. Kan Anda tadi terganggu. Iya, betul. Iya kan terganggu, kan minta biaya parkir di mana-mana. Iya, parkirnya di halaman rumah. Iya. Lewat. Minta ke dia. Ya udah, saya jualin, kata Anda. Dapat nanti pembeli, kamu transaksilah dengan dia. Karena surat-surat sudah di tangan kamu. Ya. Ya. Tapi saya akan minta kepada pembeli spot biaya parkir, dia transferkan umpamanya akad dengan pembeli 50 juta umpamanya. Biaya parkir umpamanya 5 juta. Nah, itu yang beli harus store dulu ke Anda 5 juta. Tambah dengan 20% lagi. Sisanya kalau ada diserahkan kamu, kalau tidak ada ya tidak ada milik kamu apa-apa. Setuju enggak dia seperti itu? Iya, dia tidak mau dihitung sewa apa, karena dihitung untuk sewa tempat, kemudian cas aki kan itu setiap waktu harus cas aki kan, nggak dipakai mobilnya ada. Nah, dia kalau dia tidak mau bawa ke polisi ya, atau ke pengadilan. Baik Ustaz. Jangan juga bikin kelahi gara-gara mobil tadi. Baik Ustaz. Ya. Demikian akhi. Ya, kemudian insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair dan semoga Allah berikan kemudahan ya terkait dengan permasalahan kendaraannya dan ada solusi yang terbaik. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari chat WhatsApp di 021 823 6543. Baik, halo. Silakan. Silakan, sudah masuk. Halo, silakan sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umura di Solo. Umura, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, dimatikan saja. Oh, ada ya, feedback. Baik, cukup ya, monitor via telepon saja. Baik, Umura, silakan pertanyaannya. Oh ya, oh, pertanyaannya begini. Seorang anak bekerja di sebuah kantor jauh dari kampungnya. Kemudian dia memberikan sebuah kebun untuk katanya untuk istri dan anak-anaknya. Ya, katanya untuk istri dan anaknya. Dia belikan kebun untuk kamu, untuk istri dan anak kamu, anaknya katanya. Terus tiba di kampung sudah berlangsung kira-kira 5 tahun diterima hasil oleh anak dan istrinya ini. Kemudian setelah berlangsung 5 tahun itu orang tuanya yang laki-laki ini menjual kebun tadi, katanya jual aja lah, dijual lah sama orang tua laki-lakinya. Terus ditanyakan sama istrinya, kok dijual, katanya, tapi untuk tuh untuknya saya dan anak-anak deh. Kenapa orang tua saya menjual? Kan untuk orang tua saya, kan saya dan harta saya kan milik orang tua saya, katanya kepada istrinya. Nah, bagaimana kira hukumnya itu, Ustaz? Itu yang ditanyakan. Boleh ibu, jika si suami tadi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya selain dari lahan tadi, dan bila juga lahan tadi belum serah terima kepada anak istrinya. Kalau sudah serah terima, tidak bisa lagi, karena itu menjadi harta anak istri, bukan harta si anak, bukan harta si suami tadi. Sama anak istrinya ini sudah dikasih, sudah balik nama atau belum? Oh, belum. Oh, memang atas namanya ini gitu. Istri. Dia masih belum dibalik nama, kan? Terus dijual sama orang tuanya. Sebentar, pelan-pelan. Hah? Ya. Itu yang beli atas nama istri. Dia mengatakan untuk istri. Suratnya, surat tanahnya atas nama belum, siapa? Masih sama dia yang laki-laki baru, tapi katanya ya untuk udah. Anak dan istrinya. Sebentar, masih surat-suratnya masih atas nama suami. Ah, itu. Iya, terserah bapaknya mau nyurin boleh. Oh, boleh dikasih sama orang tuanya, halal itu. Boleh, orang tuanya ngambil, bukan ngasih. Iya. Oh gitu. Jadi nggak ada, percuma aja. Tapi kalau atas kalau dia ngasih ke orang tuanya ya nggak boleh. Tadi udah karena dia ingin tadi tuan istrinya. Tapi kalau orang tuanya ngambil, silahkan. Oh gitu. Lalu kalau harus, berarti kalau dia memberikan untuk anak dan istrinya harus atas nama orang tuanya, harus atas nama istrinya ini, baru nggak boleh diambil, gitu? Iya. Kalau sudah balik nama, berarti kan itu bukan harta anaknya. Kalau bapaknya ngambil, gimana caranya ngambil? Berarti dia ngerampas harta orang lain. Cukup jelas ya, Umu? Berarti enggak atas nama, berarti dia bukan milik anak dan nanti, berarti iya, sudah ya, paham ya. Bapaknya dia tahu dia. Cukup jelas semua, insyaallah jawaban dari Ustaz demikian yang disampaikan, dan semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Kita angkat ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah yayasan telah menunjuk kontraktor untuk membangun masjid dengan membuat kesepakatan kontrak kerja termasuk biaya, waktu, dan spesifikasinya, Ustaz. Dan menjelang akhir kontrak, kontraktor menyampaikan terjadi kesalahan perhitungan untuk biaya pengecoran saat pengajuan RAB awal, sehingga merugi sekitar 51 juta dan mengajukan permohonan penyesuaian RAB tambahan sebesar 51 juta. Kontraktor menyadari kesalahan perhitungan dan yayasan juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga bahwa perhitungan tersebut memang terjadi kesalahan. Pertanyaannya, Ustaz, apakah pihak yayasan harus membayar kekurangan tersebut, dan bagaimana solusi menurut syar'i? Wallahu a'lam, dia sudah sepakat dengan angka sekian dari awal. Kalau sudah sepakat dan dia memenuhi, tidak ada masalah. Tapi ini masalahnya masjid milikan milik pribadi. Nah. Kalau milik pribadi, Anda bisa menyesuaikan akad, atau sebelum dilanjutkan sudah ketahuan itu si kontraktor bisa mengubah RAB-nya tadi, membuat akad baru. Tapi ini sudah selesai, ya. Nah. Maka wallah ta'ala a'lam, itu konsekuensi dari si kontraktor. Mungkin dia rugi dalam dalam proyek yang ini, tapi ketahuilah Anda membangun rumah Allah Azza wa Jal. Itu bukan rumah DKM, bukan rumah pengurus masjid, bukan rumah orang-orang di sekitar sana, itu rumah Allah. Tidak ada yang bisa mengklaim melarang siapapun untuk masuk beribadah kepada Allah di rumah tersebut, di tempat tersebut. Maka yang Anda bangun rumah Allah, semoga ini kebaikan dari Allah Azza wa Jal, di mana Anda memberikan sebahagian dari harta Anda untuk ikut membangun masjid tadi. Jadi sesungguhnya Anda tidak rugi, sesungguhnya Anda rubah saja niat bahwa masuk ikut membangun masjid. Allah Rasulullah sudah menjamin bahwa man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Allahu a'lam. Naam, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, dan semoga ini bermanfaat dan menjadi pencerahan terhadap permasalahan yang dihadapi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terkait dengan baik, terkait dengan kartu kredit Ustaz, apabila saya sudah menggunakan kartu kredit dan memang terdapat beberapa pembiayaan-pembiayaan yang sebelumnya saya tidak ketahui dan baru mengerti hukum terkait dengan hukum ribanya, dan ini merupakan kartu kredit dari di bank konvensional, bagaimanakah solusi dan taubat yang harus saya lakukan? Jazakallahu khair. Ya, bayar pokok. Kalau sudah pembayaran tidak ada tunggakan, kartu kreditnya sudah tidak ada hutang Anda, tutup secepatnya. Ya. Karena selagi itu masih ada, belum ditutup, berarti riba masih terjadi. Wallahu'alam. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Saya memiliki atau mempunyai usaha jadi vendor di PT, dan PT ini mencari barang. Karena saya vendor resmi mereka, mereka minta tolong kepada saya supaya kwitansi dari saya, dan saya diberikan fee 10%. Bagaimana hukumnya Ustaz? Enggak paham saya. Kwitansi dari saya, kwitansi kemana? Kwitansi dari pembelian barang dan diberikan apa penambahan fee 10% dari jumlah kwitansinya, harganya tertulis di kwitansi tersebut. Wallahu a'lam. Kalau maksudnya bil murabaha, bahwa setiap barang yang dia beli, yang dia jual kepada penerima barang ini, kepada apa namanya yang order, ya, itu harus nilai kwitansi tambah 10%. Boleh, itu namanya jual beli murabahah. Tapi kalau untuk pribadi oknum, itu bukan murabahah namanya, itu rishwah namanya. Suap saja. Ya, suap. Rishwah pemberi dan penerimanya dalam neraka, diancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, dan semoga sesuai dengan apa yang ditanyakan dan bisa mungkin dikomunikasikan kembali. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Afif di Afif. Dia bertanya, saat ini ayah saya sudah berusia 64 tahun. Bolehkah saya berdiskusi dengan kakak dan adik mengenai pembagian harta warisan, karena kakak adik kakak dan adik anak masih belum mengetahui tentang pembagian harta warisan. Apakah ini bertentangan Ustaz, karena orang tua masih hidup, karena khawatir ada terjadi keributan ke depannya? Jazakallahu khair. Allah yang barik fi. Setiap ada kajian waris, saya terus mengajarkan kajian waris. Mau meninggal ayah orang tua Anda, mau tidak ibu meninggal ibu Anda, yang ilmu waris ini ada dalam Al-Quran. Tidak ada hubungannya masalah umur, mau meninggal, mau tidak meninggal. Ini ketentuan ini, ilmu ini ada dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 10, 11, 12, 13, 14 dan 176. Berarti anda mempelajarinya, mempelajari dan memahami masalah Al-Quran. Eksekusinya baru ketika terjadi ada yang wafat, yang anda bagian dari ahli warisnya. Ya, anda ajarkanlah adik-adik anda, kakak-kakak anda, abang anda, waris secara waris dalam Al-Quran tadi, dan sampaikan juga kepada ayah anda masalah hibah, wasiyah dan waris tadi, sehingga ketika terjadi pada waktunya mereka sudah mengerti. Bisa jadi anda duluan wafat tapi mereka sudah mengerti cara pembagian waris, ya, sehingga mereka pun tidak ribut dan anda pun tidak berdosa karena tidak mengajarkan ilmu ini. Tapi bukan tujuannya agar mendapatkan waris anda, bukan. Tapi mengajarkan ilmu agama Allah Azza wa Jal, bagian dari kitab Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian jawaban dan nasihat yang disampaikan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bu Ayub di Bandung. Bagaimana hukumnya kartu kredit yang berbasis tiga akad syariah, Ustaz? Yaitu kafalah, bil ujrah, qard dan ijarah. Di mana si bank tidak mengenakan bunga, tidak mengenakan bunga dan denda keterlambatan, juga denda over limit, dan bank juga menegaskan tidak ada riba sama sekali. Jazakumullah khair. Untuk mengidentifikasi sesuatu tidak cukup dengan pertanyaan seperti itu. Tentu dilihat dari awal tadi, ketika penerbitannya berbayar atau tidak. Berbayar, berapa bayarannya? Annual fee-nya berapa? Adakah keuntungan dari bank yang masuk dari itu atau tidak? Itu kan riba di awal. Kemudian ketika tarik tunai ada pertambahan atau tidak? Masalah terlambat tadi yang diceritakan, adakah masalah keterlambatan? Tidak ada. Begitu? Tidak ada di sini. Sir. Tidak ada. Itu tidak ada masalah. Tapi masalah dua yang di depan, ya, seperti apa? Ya, kalau ditarik tunai itu seperti apa, dan atau seperti yang tadi, nol fee-nya berapa? Dan lebih gampang lagi kalau anda berani menanyakan apakah bank mendapat keuntungan dari penerbitan kartu dari nasabah. Kalau dia menyebutkan iya dari nol fee, sudah pasti riba. Tapi kalau dia mengatakan kami tidak mengambil satu sen pun dari nasabah, ya, berarti ini qard dan boleh. Lalu dari mana dia dapat keuntungan? Dari seperti yang tadi saya katakan, dari pihak merchant yang menggunakan kartu itu, yang menerima kartu itu sebagai alat pembayaran. Dan setelah kalau khair, demikian pendengar yang bertanya, Bu Ayub, ya, semoga menjadi pencerahan dan menjadi jawaban. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat apabila ada sebidang tanah sawah, anggap 1000 meter persegi, di mana sawah itu milik satu orang, dia dan pemilik asal ini butuh dana tunai. Niat awalnya pemilik sawah adalah gadai, dan nanti hasilnya diberikan kepada pemberi pinjaman, namun hutang pokoknya tetap ada. Nah, transaksi ini berpotensi adanya riba. Bagaimana supaya akad pinjam meminjam bisa selamat tanpa adanya riba, Ustaz? Apakah bisa sawah tersebut dimiliki bersama, kemudian dikelola bersama, dan hasilnya dibagi bersama, Ustaz? Tidak bisa, kecuali dia mendapat, ketika anda berikan untuk dia mengurangi hutang, itu boleh. Atau anda sewakan sawah ke dia selama sekian waktu, sebesar perkiraan berapa uang yang anda terima, anda sewakan. Berakhir waktunya, kembali sawah milik anda. Anda barang dan dari awal milik anda juga, tapi manfaatnya menjadi milik anda kembali. Jazakallah khair. Demikian dua solusi yang diberikan oleh Ustaz bagi penanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dengan fenomena dan juga pandangan beberapa ahli adanya resesi perekonomian di tahun yang akan datang, Ustaz. Bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapinya? Jazakallah khair. Wallahu alam. Allah mengatakan لا تخافوا ولا تحزنوا لا خافون عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang beriman itu, para malaikat mengatakan kepada mereka, kalian tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Dan Allah mensifati dan sifat mulia orang-orang beriman, mereka tidak takut dan tidak bersedih, tidak takut menghadapi masa esok, tidak bersedih berlarut-larut dalam kesedihan dengan yang telah terjadi dan telah berlalu. Itu sifat utama seorang muslim. Mau resesi kata mereka, mau apa kata mereka, mau kiamat kata mereka, Allah sedang memastikan kiamat. Ya. Dan resesi bukan satu hal yang kita pernah, negara kita berkali-kali mengalami resesi. Bahkan sebelum resesi pun harga barang naik tinggi, ya, itu lebih dari resesi. Ya. Ya. Yang hidup-hidup, yang sukses-sukses, yang bangkrut-bangkrut, yang meninggal-meninggal, enggak ada masalah. Menghadapinya, hadapi dengan ya keimanan dan tawakal kepada Allah. Bila punya harta, tetap didagangkan, jangan disimpan-simpan itu uang. Itu yang menjauhkan resesi. Kalau uang Anda simpan baik di lembaga keuangan atau dalam bentuk emas, itu akan menjauhkan resesi. Tapi kalau uang Anda putar dalam bentuk usaha, dagang, jual beli jasa dengan modal uang tadi, ekonomi itu akan bergerak. Ya. Mau resesi, mau apa, perdagangan tetap untung. Ketika naik harganya, pedagang tinggal naikin. Yang repot yang punya uang, wah, dulu sudah segini dapat banyak, segini baru segini, setelah Anda kenapa pegang uang? Kalau Anda putar jadi barang, Anda punya barang, naik juga tuh dia. Wallah ta'alam. Nah, saya jazakallah khair, dan ini merupakan pertanyaan chat WhatsApp yang bisa kami angkat. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir via telepon di 0218236543. Kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Aziza di Cilengsi Ustaz. Silakan Umu Aziza. Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Teman Ana meminjam emas Ustaz. Nah, misalkan seberat 20 gram. Nah, itu pada saat pengembalian Ustaz, teman Ana ini minta tolong ke Ana, tolong belikan emas sebesar 20 gram. Uangnya dikasih Ustaz. Nah, setelah Ana belikan, udah itu Ana kasih emasnya ke teman Ana, terus lalu teman Ana itu baru mengembalikan ke Ana Ustaz. Seperti itu boleh kah Ustaz? Boleh. Dia bayar pun dengan uang tunai ketika itu boleh. Oh gitu. Tapi dengan harga per saat itu. Oh gitu. Ya, kalau Anda butuh uang tunai, saya lebih bagus uang daripada emas, karena saya juga sekarang butuh, mamanya lagi bangun rumah, ke rumah kan repot bayar pakai emas. Jadi pakai rupiah. Ya. Ya boleh Anda jual, ya udah emas saya di tangan Anda, saya jual dengan rupiah, tapi bayar sekarang langsung cash. Oh baik. Ya. Dengan harga kurs hari ini. Ya baik Ustaz. Ustaz Afwan, satu lagi Ustaz. Cukup satu Umu ya, insyaallah. Jadi kedepannya akan datang. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fik, dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam dan kesimpulan Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Ya. Seorang mukmin tidak pernah khawatir masalah hidup dan masalah hartanya. Bukankah mereka ketika lahir ke dunia ini tidak pernah nanyakan, ini saya mau lahir ke dunia sudah ada biaya hidup untuk saya segala macam, sampai mau meninggal ada atau tidak, kalau enggak saya enggak jadi keluar nih, kan enggak pernah. Allah yang sudah menjamin, Anda mau keluar mau tidak, Allah sudah jamin harta untuk Anda. Ya, maka setelah Anda hidup ke dunia juga Anda tidak pernah ya mengatakan bahwa ada jaminan enggak saya dapat ini apa ini, kalau enggak saya mau mati aja, tidak ada. Semuanya Anda berikhtiar melakukan ketentuan Allah Azza wa Jalla, memaksimalkan dalam usaha ya, dan yang paling penting adalah mencari yang halal, maka insyaallah Allah akan mudahkan, karena tidak satu pun jiwa yang wafat yang tidak mendapatkan rezekinya, melainkan semuanya telah Allah tentukan. Ya. Semoga ini membuat kita tenang beriman dengan qada dan qadar Allah. termasuk dalam masalah rezeki, uang dan harta dan barang kebutuhan keseharian.